ujarmu. Namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Jatuh bangun aku mencintai, namun dirimu tak mau mengerti. Ku tawarkan segelas air, namun kau meminta lautan. Tak sanggup diriku, sungguh tak sanggup. Sikapmu membakar hatiku, sehingga cintaku berubah haluan. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Sikapmu membakar hatiku.